Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, melengkapi pembahasan mengenai metode dikir setelah salat fardu, apakah dengan suara keras, jahar, atau dengan suara pelan, sir. Telah disampaikan bahwa ada khilaf di antara ulama. Datang riwayat dari Imam Ahmad menyatakan mustahab disunnahkan mengeraskan suara jahr sampai terdengar oleh makmum yang hadir. Dan kerasnya tidak lebih dari itu. Ya. Di antara fuqaha Hanabilah yang kami nukil memilih pendapat ini adalah Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Fathul Bari beliau syarah Al-Bukhari. Fathul Bari Ibnu Rajab Ibnu Utsaimin Al-Majmu' Al-Fatawa Al-Rasail juga Syekh Guru Ibn Uthaymin, yaitu Ibn Baz, Syekh bin Baz, dalam majmu' fatawa Syekh bin Baz. Nah, telah disampaikan bahwa yang menjadi pegangan pendapat ini adalah hadith Ibn Abbas dan hadith Ibn Zubair. Hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan hadith Ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Di pihak lain, jumhur ulama sudah disampaikan bahwa penisbahan pendapat ini kepada jumhur kami dapatkan dari Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ibn Hajar menisbatkan pendapat itu kepada jumhur, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan disunnahkan dengan suara pelan, sir. Hujjahnya, pada asalnya zikir disyariatkan dengan suara pelan, sir, kecuali zikir yang diperkecualikan, ya, berdasarkan dalil, ada dalil yang memperkecualikannya bahwa zikir itu dibaca dengan suara keras, dengan jahr. Maka kita beramal dengan perkecualian itu berdasarkan dalil yang datang. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan itu, maka kita berjalan di atas ya, hukum asal zikir itu disyariatkan dengan suara sir, dengan suara pelan, yaitu secara sir. Menurut jumhur dalam hal ini tidak ada dalil yang memperkecualikan zikir setelah salat fardu dikerjakan dengan suara keras, dengan jahr. Ini menuntut dari jumhur untuk menjawab hadis Ibn Abbas, ya, yang mengatakan bahwa dirinya Ibn Abbas radhiyallahu anhu adalah dulu beliau mengetahui berakhirnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar takbirnya, mendengar zikirnya. Dia mengetahui, beliau mengetahui radhiyallahu an berakhirnya salat jamaah di Masjid Nabawi. Nabi alaihi wasallam bersama sahabat radhiyallahu anhum saat telah mendengar zikir mereka yang dibaca secara jahr. Begitu pula untuk menjawab hadis Ibn Zubair radhiyallahu anhu yang membaca tahlil, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya, la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'mah, dan seterusnya. Ibn Zubair meriwayatkan bahwa Nabi alaihissalam mengeraskan suaranya membaca tahlil tersebut. Nah, ini juga butuh dijawab. Nah, telah kami nukil mewakili jumhur keterangan Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Ya, dan keterangan Asy-Syafi'i tersebut dalam kitab Al-Umm juga telah dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, dan telah kita dengar penjelasan Al-Imam Asy-Syafi'i yang memadukan seluruh hadis yang datang dalam masalah ini. Jadi memang benar hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Zubair menunjukkan raf'us shaut bidzikr ba'da shalatil khams. Memang kedua hadis itu telah menunjukkan dikeraskannya suara dalam berzikir setelah salat lima waktu. Tetapi harus dipadukan dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari, ya, yang meriwayatkan Nabi alaihi salatu wassalam usai salat fardu, ya, makatha qalilan, makatha yasiran qabla an yaqum, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah salam, qaman nisa'u hina yaqdi taslimah, kaum wanita yang ikut salat berjamaah berdiri meninggalkan tempat mereka, meninggalkan masjid, hina yaqdi taslimah, ketika Nabi alaihi wasallam telah menyelesaikan salamnya. Jadi mereka tidak berlama-lama di masjid, tidak tinggal, ya, di masjid berzikir, tetapi ketika Nabi SAW telah salam, mereka ikut salam, langsung bubar, pulang. Dan untuk memberi mereka kesempatan, ya, pulang, ya, dan agar jamaah pria, yakni sahabat, ya, tidak berpapasan dengan mereka di luar masjid, ya, maka mereka ditahan oleh Nabi Alaihissalam, tidak segera bubar dengan cara Nabi, ya, berdiam, ya, tinggal, ya, sejenak. Nah, kata Ummu Salamah, wa makatha yasiran qabla an yaqum, dan makatha Nabi berdiam yasiran, ya, sejenak, qabla ayyakum, sebelum beliau berdiri, sebelum beliau berdiri. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Asy-Syafi'i, ya, aku beranggapan bahwa Nabi ketika berdiam sejenak, yang ditinggal sejenak di tempat duduknya, di tempat sholatnya. Maka tafsir maksudnya begitu. Berdiam, yang ditinggal sejenak di tempat, di posisi sholatnya, sebelum berdiri bangkit. Ya. Tentunya tidak mungkin Nabi diam begitu saja, tanpa membaca apa-apa. Karena hadis-hadis yang datang menunjukkan Nabi SAW, ya, berzikir setelah salam. Nah, dan itu sesuai perintah Allah SWT, fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Apabila kalian telah usai menunaikan salat fardu, maka berzikirlah mengingat Allah SWT. Jadi Nabi tentunya di situ berzikir, tetapi Ummu Salamah tidak meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengeraskan suaranya dalam berzikir. Hanya mengatakan, maka saya siaran, ya, berdiam di tempatnya, tinggal sejenak di tempat sholatnya sebelum berdiri. Ya, yang berarti Nabi ketika itu berzikir dengan suara pelan, sir, sehingga Ummu Salamah tidak bisa menukil ya bahwa Nabi berzikir ya dengan suara keras ya di tempatnya sebelum berdiri. Nah, hanya mengatakan berdiam tinggal sejenak. Berarti tidak ada zikir yang terdengar dikeraskan oleh Nabi, berarti zikirnya pelan, sir. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syafi'i menunjukkan bahwa berzikir dengan jahar, dengan suara keras, hadis Ibn Abbas, hadis Ibn Zubair, itu memang pernah terjadi. Pernah dilakukan oleh Nabi SAW pada saat Nabi SAW bermaksud mengajarkan ya zikir setelah sholat fardu yang hendak diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, para makmum, yaitu sahabat radhiyallahu anhum wa ardahum. Kemudian itu hanya sementara waktu, kemudian Nabi menghentikannya dan kembali kepada asal, yaitu zikir dengan suara pelan, sir. Baik. Al-Albani rahimahullah termasuk di antara a'imma yang mendukung pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur. Al-Albani rahimahullah pada pembahasannya dalam kitab As-Sahihah dalam pembahasan masalah ini, Al-Albani menukil keterangan Asy-Syafi'i dan bersandar pada keterangan Asy-Syafi'i. Setelah menukil keterangan Asy-Syafi'i, Al-Albani memuji ya, memuji keterangan Asy-Syafi'i sebagai fikih yang terbaik dalam masalah ini. Ya, sebagai fikih yang terbaik dalam masalah ini, wa jazahullahu khairan, kata Al-Albani rahimahullah, mendoakan Asy-Syafi'i setelah memuji fikihnya dalam masalah ini. Ya, mudah-mudahannya jazakallahu khairan. Nah, jadi Al-Albani termasuk yang memilih pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur, yaitu zikir dengan suara pelan, sir. Baik, tersisa berarti dalil-dalil yang menunjukkan pada asalnya zikir itu disyariatkan dengan suara pelan, sir. Dalil-dalil itu pertama dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 205. Surat Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadkur Rabbaka fi nafsika wadkur rabbaka fi nafsika." Sebutlah ya, berzikir menyebut Rabbmu, berzikirlah ya menyebut Rabbmu pada dirimu sendiri, yakni ketika bersendirian ya, jangan lalai. Nah, ketika bersendirian, berzikir dengan metode berzikir yang diperintahkan, caranya pertama tadarru'an dengan penuh harap ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang kedua wa khifatan dan khifatan, takut. Ya, penuh rasa takut kepada Allah saat berzikir menyebut Allah. Metode yang ketiga, wa dunal jahri minal qawl dan dunal jahri tidak mengeraskan suara, minal qawl dengan cara suara pelan, tidak menjaharkan, mengeraskan suara ketika berzikir. Nah, dengan suara pelan. Jadi tiga. Dari pertama penuh harap ketika berzikir, takut ya kepada Allah, yang perlu rasa takut kepadanya. dan dengan suara pelan. Nah, bil ghuluwi wal asal, ini waktu melakukan dikit tersebut, yaitu bil ghuluwi di pagi hari, wal asal dan waktu petang. Wala takun minal ghafilin, dan jangan kamu termasuk dari kalangan al-ghafilin, orang-orang yang lalai. Ya, ini dalil yang pertama. Asyahid minal ayat, yang menjadi dalil dari ayat adalah metode ketiga. Wadunal jahri minal qawli, tidak menjaharkan suara saat berpikir, tidak mengeraskan suara, melainkan dengan suara pelan, sir. Dalil yang kedua, hadis Abu Musa al-Ash'ari. Hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Abu Musa al-Ash'ari namanya Abdullah ibn Qais. Abdullah bin Qais radhiyallahu an. Lengkapnya hadisnya, kata Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu an, kunna adalah kami pernah ma'an nabi, bersama nabi, ma'an nabi, bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, fi safarin dalam suatu safar, perjalanan safar. Fakunna, maka adalah kami, idza alauna, apabila kami melewati pendakian, ya, mendaki, kabarna, kami bertakbir, yakni bertakbir dengan suara keras. Pada riwayat, yang salah satu riwayat dari riwayat hadis ini, pada riwayat yang lain dipertegas, faja'alan nasu yajharuna bit takbir, faja'alan nasu, maka orang-orang, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, dalam bertakbir, yajharuna bitakbir, mereka menjaharkan, yakni mengeraskan takbir mereka, mengeraskan suara takbir mereka, ya, dengan jahar, dengan suara keras. Faqala an-nabi, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada mereka, ayyuhannas, kata Nabi, menasihati para sahabat, ayyuhannas, wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum. Irba'u artinya peringanlah. Irba'u ala anfusikum, ya, yakni irba'u bi anfusikum, peringanlah atas diri kalian, ya, jangan bebani diri kalian, jangan kalian memberatkan diri dengan bersuara keras ketika berzikir, ya, peringanlah atas diri kalian, irba'u ala anfusikum, itu maknanya, irba'u ala anfusikum artinya apa? Peringanlah atas diri kalian, artinya jangan kalian memperberat, ya, atas diri kalian dengan suara keras ketika bertakbir berzikir. Kemudian Nabi menjelaskan apa sebabnya. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian la tad'una, tidaklah kalian tad'un, ya, berzikir, berdoa kepada sesuatu yang asam. La tad'una asamma, tidaklah kalian berzikir berdoa kepada sesuatu yang asam, sesuatu yang tuli. Ya, karena Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Wala ghaiban, tidak pula sesuatu yang gaib, ya, tidak bersama kalian. Tidak pula sesuatu yang gaib dari kalian dalam arti tidak bersama kalian. Karena Allah SWT selalu bersama makhluknya. Dengan pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya. Ya, jadi Allah tidak pernah gaib dari makhluknya dalam arti tidak pernah tidak bersama makhluknya. Tidak pernah luput pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya dari siapapun, apapun dari makhluknya. Seluruh makhluknya, siapapun, apapun, mesti selalu dalam pengawasan Allah. Allah mengawasinya, mendengarnya, melihatnya. Ya, Allah bersamanya. Sayyid, dalam keadaan Allah, wujudnya, dirinya, zatnya di atas arasy. Ya, di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Tetapi Allah bersama makhluknya dengan pengawasannya kepada mereka, penglihatannya dan pendengarannya. Jadi tidak perlu mengangkat suara, ya, memperberat diri, mengeraskan suara, bertakbir, berzikir, karena mesti Allah, meskipun dengan suara pelan, dengan suara sir, Allah tetap mengawasi, mendengar, mengetahui hal itu. Ya, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Walakin, nah, kemudian kelanjutan hadis, walakin tad'una sami'an basira. Walakin tad'una sami'an basira. Akan tetapi tad'un, kalian itu berdoa, berzikir, berdoa kepada sesuatu yang sami'an, Maha mendengar, basiran, Maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ringankan atas diri kalian, peringankan atas diri kalian, yakni berzikir, bertakbir dengan suara pelan saja. Mesti Allah mendengarnya, melihatnya, mengetahuinya. Baik, itu nasihat Nabi SAW kepada para sahabat. Ketika sahabat saat pendakian dalam safar, mereka bertakbir dengan keras. Nah, kata ada faedah pada kelanjutan, yakni ada tambahan faedah setelah dzikir pada kelanjutan hadis ini. Kata Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, "Tsumma ata 'alayya." Kemudian Nabi SAW mendatangi aku. Yani, ya, Abu Musa al-Ash'ari termasuk dari bagi salah satu rombongan itu. Dan dia meriwayatkan hadis. Tsumma ata alayya. Kemudian Nabi mendatangi aku. Wa ana aqulu fi nafsi. Subhanallah. Wa ana aqulu fi nafsi. Sementara aku sedang berzikir pada diriku sendiri. Dengan suara sir. Karena ya, Nabi sudah mengajari mereka. Berzikir, berdoa dengan suara pelan. Nabi mendatangi Abu Musa al-Ash'ari dalam keadaan Abu Musa al-Ash'ari sedang berzikir pada dirinya sendiri dengan suara sir. Hanya dia yang mendengarnya. Tsumma ata alayya wa ana aqulu fi nafsi. Kemudian Nabi mendatangi aku sementara aku sedang berzikir pada diriku dengan suara pelan, hanya dirinya mendengarnya. Ya, setelah Allah SWT tentunya. Nah, la haula wala quwata illa billah. Dzikir yang dibaca oleh Abu Musa al-Ash'ari pada dirinya dengan suara pelan, yaitu zikir la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, tidak ada daya kecuali dengan pertolongan Allah. Faqal, maka Nabi alaihissalam bersabda kepada Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Ash'ari, "Ya Abdullah ibn Qais," kata Nabi, "Hai Abdullah bin Qais, qul," bacalah, "la haula wala quwata illa billah." Bacalah zikir la haula wala quwata illa billah. "Fa innaha kanzun min kunuzil jannah." Karena sesungguhnya kalimat itu, zikir itu, yaitu la haula wala quwata illa billah, merupakan kanzun min kunuzil jannah. Ya, merupakan salah satu dari perbendaharaan jannah, artinya menjadi bekal, ya, untuk masuk dalam jannah. Subhanallah. Jadi dia memang sedang membaca zikir itu. Nabi datang dan mengajari kepada dia agar membaca zikir itu. Nah, Hadis ini muttafaq alaih. Hadis Abi Musa al-Ashari ini muttafaq alaih. Baik. Jadi satu dalil dari Al-Quran, satu dalil dari Sunnah. Berikutnya, dalil berikutnya, ana nukilkan keterangan Al-Albani dalam kitab As-Sahihah, juz 7 halaman 454-455. Ketika membahas masalah ini. Nah, kata Al-Albani, sesungguhnya yang merupakan hukum asal, sesungguhnya yang merupakan hukum asal pada pelaksanaan zikir adalah memelankan suara. Memelankan suara. Dengan suara pelan, sir. Sebagaimana yang ditetapkan secara nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali zikir, zikir yang mendapat perkecualian. Kecuali zikir yang mendapat perkecualian. Ini ada dalil yang menunjukkan bahwa zikir tersebut dibaca dengan jahar dan suara keras. Nah, terkhusus, kemudian kata Al-Albani, terkhusus, khosotan, terkhusus, apabila zikir dengan suara keras, jahar, mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat atau sedang berzikir. Ya, apabila zikir itu, yang zikir dengan suara keras, mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang sholat atau sedang berzikir. Di ruangan itu, dalam masjid itu ada yang sedang sholat. Ya. Atau ada yang sedang berzikir karena jamaah. Ya. Bukan hanya sendiri berzikir. Baik. Ketika seseorang mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang sholat, atau mengganggu konsentrasi yang lainnya yang juga sedang berzikir, maka ini terlarang. Al-Albani rahimahullah menjelaskan bahwa hal ini, mengeraskan suara ketika berzikir sehingga mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat atau mengganggu konsentrasi orang lain yang juga sedang berzikir, hal itu bertentangan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bertentangan dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan hadis Al-Bayadi. Hadis Al-Bayadi radhiyallahu anhu. Ada dua hadis yang semakna. Hadis yang pertama hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, yang kedua hadis Al-Bayadi radhiyallahu anhu. Kedua hadis itu sahih. Kedua hadis itu sahih. Ini adalah sahih Al-Albani rahimahullah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, nas hadisnya, teks hadisnya, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf, melakukan iktikaf di masjid. Ya, di Masjid Nabawi. Fasami'ahum yajharuna bil qira'ah. Fasami'ahum. Kemudian Nabi mendengar mereka, ya, beberapa orang di masjid, sahabat, yajharuna bil qira'ah. Mereka menjaharkan bacaan. Bacaan Quran mereka. Mengeraskan suara. Ya. Fakashafa sitr. Fakashafa sitr. Yani Nabi sedang dalam kemah. Tempat i'tikafnya. Karena sunnah orang beri'tikaf, ia membuat kemah tempat khusus dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar, ya, mereka menjaharkan, mengeraskan suara dan membaca Al-Quran, fakashafa sitr, maka Nabi membuka, ya, sitr, ya, membuka tirai penutup kemahnya, waqal, dan Nabi bersabda, ala inna kullakum munajin rabbahu. Kata Nabi, ala, ketahuilah, ingatlah, Inna kullakum. Sesungguhnya kullakum, seluruh kalian, kalian semua, masing-masing dari kalian semuanya, munajin rabbahu, sedang bermunajat, sedang bermunajat kepada Rabbnya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Maka jangan sekali-kali saling mengganggu. La yu'ziyanna, jangan sekali-kali saling mengganggu. Ba'dukum ba'da, sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Jangan saling mengganggu dengan bacaan yang dikeraskan. Ya. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ah. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan janganlah yarfa', mengangkat suara, mengeraskan. Wala yarfa' ba'dukum wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Dan janganlah bagian kalian yarfa', yakni sautah, mengangkat, mengeraskan suaranya, fil qira'ah, dalam membaca. Ya. Atau qala fi shalah, dalam salat. Baik, hadis ini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Abu Dawud dalam sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis Al-Bayadi, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, Al-Bayadi radhiyallahu anhu, semakna dengan ini. Semakna dengan ini. Naam. Jadi Al-Albani menilai sahih kedua hadis ini. Juga Syekhul Mukbil dalam kitab Ijabatus Sa'il pada halaman 417, Syekh Mukbil menukil dari Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr. Kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr, sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti, sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti, hadis Al-Bayadi radhiyallahu anhu dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kedua hadis itu merupakan hadis yang sabit, hadis yang benar riwayatnya dari Nabi alaihi wasallam. Jadi Al-Hafidh Ibn Abdul Barr, ya, termasuk yang menilai kedua hadis itu benar riwayatnya dari Nabi alaihi wasallam, sebenarnya dinukil oleh As-Suyuti. Dan khusus hadis Abu Sa'id Al-Khudri, khusus hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah wa rahimah jami' dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Syekh Mukbil, ya, menyebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang telah dibacakan teksnya dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih pada jilid 2 halaman 150-151, dan beliau mengatakan hadis itu, dan mengatakan bahwa hadis itu sahih. Nah, mengatakan hadis itu sahih. Baik. Maksud Al-Albani rahimahullah menyebutkan kedua hadis ini, berdalil dengan kedua hadis ini atas keterangannya tadi, ya, ketika mengatakan terkhusus apabila zikir dengan suara keras mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat atau sedang berzikir. Di masjid, usai sholat fardu, ya, mungkin ada yang sedang masbuk, ya, mungkin ada yang sedang masbuk, masih sholat karena masbuk. Baik. Mungkin, selain itu, sholat berjamaah, ya, banyak makmum, ada beberapa makmum sama-sama berzikir, sama-sama butuh untuk konsentrasi, khusyuk, agar tidak terganggu, ya, dengan suara yang dikeraskan. Sehingga yang munasib dan sesuai dengan hukum asal zikir, yaitu dengan suara yang pelan, sir. Tentu saja ketika dikeraskan, ya, yang sini mengeraskan, yang sana mengeraskan, maka akan saling mengganggu konsentrasi. Nah, apalagi jika zikirnya beda-beda, yang sini mengatakan subhanallah, subhanallah, yang sini sedang mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, yang sini Allah, Allah, yang sini sedang tahlil, dan seterusnya, yang menghitung mungkin boleh jadi hitungannya terganggu, ya, konsentrasinya untuk menghitung pikirnya. Yang jelas, memang realitasnya seperti itu. Nah, hal itu mengganggu konsentrasi. Nah, yang sesuai, ya, adalah sama-sama berzikir dengan suara pelan, sir, sehingga sama-sama konsentrasi, ya, khusyuk dalam berzikir. Nah, ini maksud Al-Albani rahimahullah. Jadi ini akhir pembahasan kita, wallahu a'lam. Ya, silakan paparkan sahih dan mazhab dan dalil masing-masing. Ya, ana pribadi dalam hal ini memilih pendapat jumhur. Ya, sama Syafi'i dan jumhur. Nah, yang dipilih oleh Al-Albani karena tampak wallahu a'lam lebih kuat dari segi dalil, ya, sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya zikir itu dengan suara pelan, yang telah kita dengar, ya, keterangannya, dan agar tidak saling mengganggu dalam berzikir satu dengan yang lainnya jika jahar. Kemudian terkait hadis Ibn Abbas dan hadis Ibn Zubair, telah kita dengar jawabannya dari Asy-Syafi'i yang harus dipadukan dengan hadis Ummi Salamah. Hadis Ummi Salamah yang menunjukkan Nabi SAW berzikir dengan suara pelan. Nah, sebagaimana telah dijelaskan makna hadis itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini akhir pembahasan kita yang bisa saya sampaikan. Alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.